dari rahim-rahim ibu kalian. Ketika itu pertama kali kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian tahapan berikutnya Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Tujuannya adalah agar kalian bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur. Maka ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita contohnya berupa pendengaran, penglihatan adalah lil ibtila. Sebagai ujian buat kita. Sehingga dari sini seorang manusia setiap individunya memilih jalan hidupnya antara kebaikan yang dia tuju ataupun kejelekan. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu memaparkan di hadapan kita semua dua jalan yang selalu berlawanan. Ada yang baik, juga ada yang buruk. Ada yang tauhid, juga ada yang syirik. Ada yang sunnah, juga ada yang bid'ah. Dari sinilah seseorang nanti mau menuju kemana arahnya. Apakah kepada keselamatan hidupnya atau sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sangat pendek, sudah kita hafal semuanya, yaitu surat Al-Balad. Alam naj'al lahu aynain. Bukankah kami telah memberikan kepada setiap insan dua mata, walisanan wa syafatain, satu lidah dan dua bibir, wahadainahun najdain, dan kami selalu paparkan di hadapannya dua arah yang berlawanan. Pendengaran kita, penglihatan kita, bibir kita nanti yang memilih dari dua arah tersebut. Apakah kita akan menjadi orang yang baik atau kita malah memilih jadi orang yang buruk, orang yang jelek. Sebab manusia dalam masalah ini hanya terbagi menjadi dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir." Dialah yang menciptakan kalian, ada di antara kalian yang mukmin, ada di antara kalian yang kafir. Bahkan bukan sekedar manusia, ikhwatal iman, hafizakumullah Subhanahu wa taala. Bangsa jin juga dalam masalah ini terbagi menjadi dua. Maka mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Jin, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami terdiri dari jin-jin yang soleh. Demikian juga ada di antara kami yang selain itu bukan soleh. Maka keadaan kami benar-benar banyak macam-macamnya. Ayuhal hadirun wal hadirat, azzani wa azzakumullah. Dengan demikian kita tahu bahwa semuanya yang Allah subhanahu wa ta'ala paparkan di hadapan kita adalah al-ikhtibar, untuk cobaan, untuk ujian bagi kita, agar seorang muslim benar-benar berhati-hati, bukan sekedar sembarangan memilih jalan hidupnya. Karena setiap jalan tersebut kalau ditempuh ada tanggung jawabnya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti ketika memaparkan di hadapan kita antara sunnah dan bid'ah, maka terserah bagi kita dan nanti tidak ada pertanggungjawabannya. La. Justru Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan semua di hadapan kita nanti. Di yaumul qiyamah. Apakah kita termasuk golongan yang muflih, orang yang berbahagia, atau sebaliknya? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selanjutnya bagaimana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya kurang lebih, demi suatu jiwa, berikut penyempurnaan dalam penciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan di hadapan jiwa kita masing-masing dua arah yang berlawanan. Fa'alhamaha fujuroha. Yang pertama adalah jalan kefajiran, jalan-jalan yang jelek. Dan yang kedua, wataqwaha, jalan-jalan ketakwaan. Berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Maka siapa saja di antara kita yang selalu membersihkan jiwanya dari jalan yang jelek tadi, berarti telah beruntung, telah menang. Inilah kemenangan hakiki yang akan kita dapatkan kalau kita selalu berhati-hati di dalam dunia ini untuk memilih jalan. Tetapi sebaliknya, waqad khaba man dassaha, sungguh akan merugi binasa orang-orang yang selalu mengotori jiwanya dengan jalan-jalan tersebut berupa jalan-jalan kefasikan. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Maka dalam pertemuan ini insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan bersama-sama mengkaji beberapa contoh-contoh jalan kebinasaan dan juga jalan keselamatan buat kita. Pada hakikatnya sangat banyak kalau kita mau sebutkan satu demi satunya. Tetapi yang akan saya sebutkan dalam pertemuan kali ini adalah termasuk ru'usuhun, yaitu suatu jalan kebinasaan yang paling inti dan suatu jalan keselamatan yang paling inti. Saya sengaja membuat permasalahan ini karena saya dapatkan dari salah satu faedah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasir bin Al-Albani di dalam kitabnya beliau Sahihul Jami'. Demikian juga silsilah hadis sahihah. Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang beliau hasankan. Melalui sahabat Nabi Anas bin Malik. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Demikian juga yang lainnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda, salasu muhlikatin wa salasu munjiat. Ada tiga perkara besar yang bisa menghancurkan kehidupan kalian. Demikian juga ada tiga perkara besar yang bisa menyelamatkan kehidupan kalian di dalam dunia ini. Perkara yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa amma thalathu muhlikat, adapun tiga perkara yang akan menghancurkan, membinasakan kehidupan kalian di dunia ini. Pertama adalah syuhun muta'. Sifat syuh yang selalu muta', ditaati. Asyuh artinya, kata para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, adalah al-bukhl, kebakhilan, sifat pelit, mencegah dirinya untuk memberikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya, sehingga dibagikan untuk orang lain. Ini namanya syuh, kebakhilan atau sifat pelit yang selalu ditaati oleh seseorang, yang selalu dipelihara oleh seorang manusia. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Kebakhilan ataupun sifat pelit, pada hakikatnya pertama kali datang bukanlah dari bangsa muslim. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, pertama kali yang memiliki, yang menyandang pakaian ini adalah orang-orang Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Dan orang-orang yang selalu bakhil dalam kehidupannya, kemudian mereka menyuruh orang lain untuk sama-sama bakhil, kemudian juga selalu menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, maka kami sajikan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Salah satu ahli tafsir yang senior di masa tabi'in, yaitu Imam Mujahid rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau juga kita ketahui termasuk murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena yang kita ketahui, Ibnu Abbas dalam ilmu tafsir memiliki sekian banyak murid senior. Yang pertama adalah Imam Mujahid, kemudian yang kedua Ikrimah. Ada yang menambahkan yang ketiga Ad-Dhahhak bin Muzahim. Akan tetapi, berkata Fadilatul Syekhina Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seringkalinya Imam Dhahhak ketika meriwayatkan tentang masalah tafsir dari Ibnu Abbas terputus sanadnya. Berarti mungkin yang bisa kita andalkan adalah dua orang ulama besar dari muridnya beliau, yaitu Imam Mujahid dan Imam Ikrimah. Ikrimah adalah budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini Imam Mujahid mengatakan dalam menafsirkan surat An-Nisa, humul yahud, yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan dalam surat ini adalah menceritakan tentang keadaannya orang-orang Yahudi, di mana mereka selalu bakhil, bahkan menyarankan kepada orang lain agar sama-sama bakhil. Kebakhilan dalam masalah harta ataupun kebakhilan dalam masalah ilmu, ada dua penafsiran Kebakhilan dalam masalah harta ada di saat mereka selalu menahan hartanya untuk diulurkan kepada jalan yang benar. Dan ini menurut penafsiran Ibnu Abbas sendiri. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhuma, ay yabkhaluna 'alan nas bi fadli ma razaqahumullahu min amwalihim. Mereka bakhil di hadapan manusia yang lain karena tidak mau mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada mereka dari harta-harta mereka. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Oleh karena inilah bangsa Yahudi, kita lihat di dalam sejarah yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan melalui Al-Quran, mereka selalu dibinasakan, dihancurkan masanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya adalah perkara ini. Ketika mereka selalu memelihara sifat kebakhilan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, melalui sahabat Nabi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, akan lebih jelas kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah oleh kalian dari sifat bakhil, sifat pelit, karena kenyataannya sifat ini adalah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dari bangsa Yahud. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Ternyata kehancuran dan kebinasaan mereka di antara sebabnya adalah al-bukhul atau asyuh. Maka kapan saja seorang manusia memiliki penyakit dalam hatinya, perkara ini pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu berikan kehancuran, kebinasaan, kesulitan kepada dia. Walaupun dia menganggap bahwa kebakhilannya ini bisa membuat kesejahteraan hidup bagi dia. Tapi kenyataannya tidak. Karena sudah banyak buktinya. Dari Al-Quran, demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Walaupun surat An-Nisa tadi yang sudah kita baca turun untuk orang-orang Yahudi, tetapi kita mengambil pelajaran hukumnya umum buat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain secara umum yang menunjukkan bahwa al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Patokan bagi kita adalah keumuman lafaz, bukan sebab turunnya untuk siapa. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Lail yang sudah kita hafal bersama dengan jelas secara umum. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang artinya kurang lebih, adapun orang yang selalu bakhil dan merasa kaya dirinya, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendustakan kalimat la ilaha illallah al-husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka pasti akan kami berikan jalan kesulitan kepada dia. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Diceritakan dalam hadis, bahkan ini hadis muttafaqun alaih, yang mungkin derajat hadisnya sudah kita ketahui bersama, paling tinggi di antara derajat-derajat hadis yang lain. Dalam riwayat muttafaqun alaih, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menukil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma aqti mumsikan talafan. Wa yaqulu al-akharu Allahumma aqti munfiqan khalafan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang artinya kurang lebih, tidaklah setiap hari yang dialami oleh seorang hamba, melainkan ada dua malaikat yang turun ke langit dunia. Turunnya mereka ke langit dunia pasti ada urusan penting. Bukan sekedar turun. Ternyata urusan pentingnya adalah satu malaikat selalu berdoa, "Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, a'ti munfiqan khalafan." Berikanlah orang yang selalu berinfak dengan hartanya di jalanmu wahai Rabb penggantinya. "Wa yakulul akharu." Sementara malaikat yang lain setiap hari selalu berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, berikanlah kepada hambamu yang selalu menahan hartanya, yang selalu pelit dirinya, kehancuran dan kebinasaan. Maka ikhwat al-iman azzani wa azzakumullah, ini semua adalah ibrah, pelajaran bagi kita. Bahwa apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, perkara besar pertama yang akan menghancurkan, membinasakan kehidupan kita secara pasti adalah syukhun muta', kebakhilan yang selalu kita pelihara. Adapun orang mukmin yang sebenarnya, bagi dia ada contoh dari kalangan salaful ummah, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, khususnya dari kalangan al-ansar yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam surat al-hasyr, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashshu nafsih fa ulaika humul muflihun." Sisi penilaian dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khasnya mereka orang-orang ansar, "Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Justru mereka mengutamakan orang lain, mengutamakan memberikan kesejahteraan orang lain sekalipun diri-diri mereka lagi susah. "Walau kana bihim khasasah." Ini menunjukkan bahwa sifat bakhil jauh dari mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan al-falah bagi mereka secara pasti. "Wa may yuqashshu nafsih faulaika humul muflihun." Maka barang siapa di antara kalian yang terbebas dari sifat asyuh, al-bukhl, maka mereka lah termasuk golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Ayuhal hadirun wal hadirat azzani wa azzakumullah, ini adalah perkara yang pertama yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sebagai ru'usul muhlikat, perkara besar yang membinasakan seorang manusia. Adapun perkara yang kedua yang disabdakan oleh beliau setelah beliau bersabda, "Wasyuhun muta', kebakhilan yang selalu ditaati." Dan yang kedua adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti oleh seorang manusia. Ini juga sangatlah jelas bagi kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpamakan seorang hamba yang selalu terbuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya kesana ikut kesana. Ini sebenarnya lagi kalau hawa nafsunya pengen kesini, ikut kesini. Maka orang tersebut berarti telah menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya dia sudah takluk terhadap hawa nafsunya. Yang seharusnya seorang mukmin takluknya hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afa anta takunu 'alaihi wakila? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Artinya kurang lebih, tidaklah kamu melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang selalu mengambil, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan. Apakah kamu pantas untuk menyandarkan suatu urusan kepada mereka? Ataukah kamu sangka, wahai Muhammad, mayoritas mereka mau mendengarkan dan mau berakal secara akal yang sehat? Tidak ada perumpamaan lain bagi mereka melainkan seperti binatang ternak, balhum abal, bahkan mungkin bisa dikatakan mereka lebih sesat jalannya. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, maksud ayat yang mulia ini adalah ketika seorang hamba selalu mengikuti dan mentaati hawa nafsunya. Bukan berarti sujud nyembah-nyembah di hadapan hawa nafsu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sebagai ulama besar yang hidup di masa tabi'in, walaupun beliau termasuk tabi'in muda, menafsirkan ayat ini yang dimaksud mengambil sesembahan selain Allah dari hawa nafsunya adalah ai ittaba'ahu wa ata'ahu. Ketika seorang manusia selalu mengikutinya dan mentaati hawa nafsu dia. Sekalipun ayat ini turun untuk orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi al-ibra bi umumil lafz yang akan kita jadikan patokan adalah keumuman lafaz, bukan secara khususnya ayat ini turun untuk siapa. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjelaskan kepada kita mengekor hawa nafsu sangatlah sulit untuk kita ajak diskusi, sangatlah sulit untuk kita ajak musyawarah bersama bagaimana solusinya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan antahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun, wahai Muhammad, ataukah kamu mengira mereka ini mau mendengar atau berakal secara sehat? Mereka tidak akan mau mendengar ucapan kamu. Mereka tidak akan mau berpikir secara sehat gimana nanti solusinya. Ini adalah kehancuran seorang manusia dalam hidupnya justru. Di saat hawa nafsunya sudah mulai dikedepankan. Sehingga seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala lafadzkan dalam ayat yang mulia ini. Mereka tunduk sepenuhnya. Membabi buta untuk keinginan nafsunya mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan perumpamaan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa dikatakan lebih sesat? Karena binatang ternak bisa jadi masih manut terhadap tuannya. Kalau disuruh kesana, kesana. Kalau tuannya bilang, ayo masuk kandang, masuk kandang. Tetapi pengekor hawa nafsu, kita berikan nasihat, kita berikan hujah, lah, gak mau mendengar, gak mau berakal sehat. Inginnya adalah mengikuti apa yang mereka utarakan semata. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sudah berpendapat. Sudah enggak mau mendengar ucapan orang lain. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Inilah sesembahan yang paling besar pada hakikatnya justru. Selain Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda di dalam riwayat Imam At-Tabrani melalui sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ma tahta dhillis sama min ilahin yu'bad min dunillah a'dham indallahi min hawan muttaba. Tidaklah ada di bawah naungan langit suatu sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih besar bahayanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada hawa nafsu seorang hamba yang terus diikuti arahnya. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Ingat. Nafsu kita justru kebanyakannya mengarahkan kepada kita selalu untuk berbuat jelek. Dengan demikian, kita harus selalu hadari, selalu tanbih, berhati-hati dari bisikan syaitan ke dalam hawa nafsu kita. Wa inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu seorang hamba justru mayoritasnya adalah mengarahkan dia kepada arah kejelekan. Maka siapakah yang bisa mematahkan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan keselamatan hidup insyaallah tabaraka wa ta'ala. Dari sinilah Rasulullah selalu berdoa. Salah satu doa beliau yang sangat terkenal di tengah-tengah kita adalah beristi'adzah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa, atau kama qala Rasulullah. Salah satu doa beliau selalu adalah, wahai Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sekian banyak akhlak-akhlak yang jelek dan hawa nafsu yang diikuti. Karena memang perkara yang kedua sebagai perkara yang sangat besar menghancurkan kehidupan kita di dalam dunia ini adalah hawan muttaba, hawa nafsu yang selalu kita ikuti kemana arahnya. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang dianggap sebagai perkara besar menghancurkan dan membinasakan kehidupan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda setelah kalimat wa hawan muttaba, kata beliau, wa i'jabul mar'i binafsih, yaitu seseorang yang selalu merasa kagum terhadap dirinya. Ada tambahan lafaz dari hadis ini. Menurut riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah setelah bersabda wa i'jabul mar'i binafsi, ada tambahan wa hiya ashadduhunna. Bisa dikatakan dari tiga perkara ini yang paling sulit untuk dilepas oleh seorang hamba adalah yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi. Kalau seseorang sudah mulai selalu kagum terhadap dirinya. Akhlak inilah ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah, yang meniadakan bagi kita untuk selalu merendah di hadapan yang lain. Bagaimana seorang muslim bisa merendah kalau dirinya sudah merasa hebat? Bagaimana seorang muslim bisa menerima ucapan yang lain kalau dirinya sudah merasa keren? kagum terhadap diri, yunafik tawadu, jelas meniadakan untuk bersikap tawadu. Kemudian muncul dari sifat tersebut adalah al-kibr wa tazkiyatun nafs, kesombongan dan juga membanggakan diri, memuji diri sendiri. Daripada kalau enggak ada yang muji, ya saya puji diri sendiri saja. Allah Subhanahu wa taala melarang keras dari perbuatan semacam ini. Maka di dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah sekali-kali kalian berikan pujian, rekomendasi untuk diri-diri kalian sendiri. Sebab apa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui mana di antara kalian yang paling bertakwa. Ana wa antum enggak bisa mengetahui bahwasanya diri kita adalah yang paling bertakwa. Sehingga kita mengagumi diri kita sendiri. La tuzakku anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian beri tazkiyah terhadap diri-diri kalian sendiri. Ayuhal hadirun wal hadirat, azzani wa azzakumullah. Perkara yang ketiga ini dikatakan oleh para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah fatkan wahiyya asyadduhunna, adalah perkara yang paling sulit bagi seorang mukmin untuk terbebas darinya daripada perkara-perkara yang sebelumnya tadi. Sebab bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut perkara ini dari orang saleh yang terakhir kalinya. Artinya sebagai perkara yang terakhir. Mungkin orang saleh gampang bagi dia untuk terbebas dari sifat dusta. Mungkin orang saleh gampang bagi dia untuk terbebas dari sifat khianah, atau dari sifat namimah, atau dari sifat ghibah, atau yang lain-lainnya berupa dosa. Tetapi orang soleh sangatlah sulit untuk terbebas dari sifat ijabul mar'i binafsi, menganggap dirinya sudah baik dan sudah benar, mengagumi dirinya. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, yaitu dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah subhanahu wa ta'ala, melalui sahabat Nabi Anas bin Malik. Demikian juga riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya beliau Syu'abul Iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, "Lau lam takunu tuzlibuna khashaitu alaikum ma huwa akbaru min dhalik, al-ujuba wal-ujub." Kalaulah kalian mungkin bisa melepaskan sekian banyak dosa, tetapi kata Rasulullah, saya masih khawatir atas kalian. Dosa yang paling besar kalian sulit untuk lepaskan, yaitu al-ujub wal-ujub, kekaguman diri, kekaguman diri. Artinya penyakit inilah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari kita nanti yang terakhir, setelah kita sudah gampang untuk melepas dosa-dosa yang lain. Dengan demikian, salah seorang di antara kita tidak boleh merasa aman selalu terhadap penyakit mengagumi diri sendiri. Karena ini termasuk penyakit jiwa, penyakit yang ada di dalam hati kita, penyakit yang ada pada nafsu kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita lihat orang yang sangat mulia, di setiap khutbatul hajahnya selalu mengatakan, "Wa na'udzu billah min syururi anfusina." Kami berlindung dari segala macam kejelekan jiwa-jiwa kami. Salah satunya kejelekan jiwa adalah i'jabun nafs, pengaguman seseorang terhadap diri dia sendiri. yang di situ Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saya mendapatkan faedah dari Imam Samarqandi rahimahullah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan di dalam salah satu karya tulisnya bahwa siapa saja di antara kita yang ingin bisa terlepas dari sifat yang ketiga ini yang membinasakan kehidupan kita, maka hendaknya dia memegang tiga perkara. Perkara yang pertama adalah seseorang harus selalu melihat bahwasanya seluruh taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar nanti dia bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti tidak mengagumi dirinya. Misalkan seseorang diberi kepandaian, maka dia harus paham taufik Allah Subhanahu wa taala, kepandaian yang Allah berikan kepada dia semata-mata dari Allah. Kalaulah bukan dari Allah kita enggak bisa pandai. Kalaulah bukan dari Allah Subhanahu wa taala kita enggak bisa sukses. Kalaulah bukan dari Allah Subhanahu wa taala taufik darinya, kita enggak bisa menjadi muslim yang benar. Dengan itu dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa kagum terhadap dirinya. Dia tidak pernah merasakan bahwasanya apa yang saya miliki sekarang adalah usaha saya pribadi. Keren kan? Bagus kan? Begitu. Sebagaimana dahulu alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Dawud. Nah, ini menunjukkan bahwa orang soleh mungkin sangat sulit untuk melepas sifat ini. Dikisahkan dari Nabi Dawud, beliau pernah berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegur dan langsung bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Salah satu kesalahan Nabi Dawud alaihi salatu wasalam adalah pernah berkata di hadapan Allah, wahai Rabb, engkau sudah melihat ternyata setiap hari, setiap malam, bahkan tahunan, di antara hambamu yang paling banyak beribadah, yang paling banyak memasrahkan dirinya kepadamu adalah saya dan keluarga saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Dawud, wahai Dawud, sesungguhnya apa yang kamu lakukan dan juga keluarga kamu berupa kesolehan adalah semata-mata atas kehendakku. Kalaulah tidak atas kehendakku, niscaya kalian semuanya tidak akan mampu. Kemudian Nabi Dawud alaihi salatu wasalam langsung bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang nabi. Artinya adalah pelajaran bagi kita bahwa tidaklah mudah orang soleh bisa melepas penyakit ini. Tidaklah mudah orang soleh bisa selalu mengontrol dirinya agar dirinya ini menganggap biasa-biasa saja. Karena dari ijabun nafs nanti dia muncul hubus syuhrah, cinta ketenaran. Kemudian dari muncul lagi cinta kepemimpinan dan seterusnya. Seakan-akan karena dirinya yang paling baik, dirinya yang harus memimpin. Karena dirinya yang paling baik daripada yang lain, dirinya lah yang harus lebih terkenal daripada yang lain. Maka cara yang pertama kata Imam As-Samarqandi rahimahullah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terlepas dari penyakit ini, kita selalu menyibukkan diri untuk bersyukur dengan melihat seluruh taufik biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Cara yang kedua kata beliau rahimahullah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang muslim harus benar-benar merasa takut. Tidak diterimanya amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala Artinya, orang yang merasa kagum terhadap dirinya, berarti dia sudah yakin bahwasanya seluruh amal ibadahnya sudah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang muslim selalu merasa takut, khawatir amalan perbuatan baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti dia tidak akan kagum terhadap dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda dalam hal ini melalui sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an-nadimu yantazirur rahmah wal-ajabu yantazirul muqtah. Orang yang selalu adanya penyesalan, ketakutan, pasti dia akan menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang selalu kagum terhadap dirinya, artinya dirinya sudah keren daripada yang lain, justru hakikatnya dia akan menunggu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah tabaraka wa taala. Seorang manusia kalau sudah merasa takut terus-menerus bahwa amalannya jangan-jangan tidak diterima karena kurang baik, kurang sempurna, dia merasa khawatir terus-menerus kejelekannya jangan-jangan nanti di yaumul kiamah lebih berat di dalam timbangan amalan daripada kebaikannya, maka insyaallah tabaraka wa taala segala macam membanggakan diri dia bisa hancurkan. Karena kebanggaan diri kita adalah nanti di saat kita sudah membaca kitab amalan. Apakah kita benar-benar tergolong menjadi orang yang bahagia atau tidak? Apakah amalan baik kita lebih berbobot daripada amalan jelek kita atau bagaimana? Justru nanti di yaumul kiamah baru kita akan bisa kagum diri. Tapi sebelum itu belum tentu. Maka seorang muslim dituntut agar selalu memiliki rasa ketakutan. Di samping dia berusaha beramal sebaik-baik mungkin, tetapi dia harus tahu bisa jadi amalan tersebut bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga yang beliau anjurkan di hadapan kita adalah seseorang harus selalu menyibukkan diri untuk melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Segala kemudahan yang dia dapatkan, dia harus tahu itu nikmat dari Allah. Segala keberhasilan yang dia dapatkan, dia harus tahu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya apabila tidak dibarengi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam masalah ini, kata beliau, "Lau kana kalamu bani Adam kulluhu sidqan wa amaluhu kulluhu hasanan yushiku an yakhsur." Qala, "Kaifa yakhsur?" Qala, "Ya'jabu bi nafsihi." Kalaulah perkataan anak keturunan Nabi Adam seluruhnya sudah jujur, amalan perbuatannya mayoritasnya juga sudah baik, tapi menurut saya masih dikhawatirkan dia masih merugi. Kemudian orang-orang bertanya ketika itu, "Bagaimana kamu khawatir wahai Al-Hasan tentang kerugian orang tersebut?" Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Di saat orang tersebut masih mengagumi dirinya sendiri." ya'jabu binafsi, yaitu ketika seseorang masih mengagumi dirinya sendiri. Maka perkara inilah yang bisa meniadakan kita untuk tawadhu. Akhirnya kehidupan seorang muslim tidak ada rasa tawadhu, merendah di hadapan yang lain. Karena sudah pasti dia anggap yang lain itu enggak ada apa-apanya. Dia anggap dirinya itu yang paling baik. Maka dialah yang harus memimpin. Maka dialah yang harus lebih terkenal dan seterusnya. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyebutkan di hadapan kita tiga perkara besar yang membinasakan kita, yaitu yang pertama tadi adalah syuhun muta', yang kedua hawan muttaba', dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsih. Selanjutnya beliau bersabda, wa amma salatu munjiyat, adapun tiga perkara besar yang bisa menyelamatkan kehidupan kalian adalah khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Pertama, adanya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam situasi tersembunyi ataupun situasi terang-terangan. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Khauful abdi lillahi tabaraka wa ta'ala. Rasa takutnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak melihat kondisi, berarti orang tersebut telah meraih derajat agama Islam yang paling tinggi. Makanya dikatakan oleh Rasul bisa menyelamatkan dia dalam hidupnya, yaitu derajat ihsan. Setelah dia sudah mendapatkan tingkatan derajat Islam dan iman, derajat ihsan adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam hadis Jibril, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah itu melihatmu. Seorang hamba kalau sudah di dalam hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi takut terus-menerus. Maka ketakutan dia terhadap Allah tidak melihat kondisi, apakah di saat dia sendirian ataupun bersama temannya. Inilah derajat ihsan yang paling tinggi di dalam agama kita, agama Islam. Dan derajat ihsan ini sebagai ciri khasnya orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Sebab kalau misalkan orang ketakutannya masih ketergantungan kondisi, kalau lagi ramai takut, tapi kalau lagi sendirian bebas, berarti orang tersebut tidak berilmu. Ketakutan yang hakiki dari orang yang alim adalah ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, dalam situasi sepi ataupun situasi terang-terangan, situasi ramai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Hanyalah yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Mereka-mereka yang memiliki ilmu, mereka-mereka yang membawakan ilmunya menjadi takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menafsirkan ayat ini, seorang tabi'in mengatakan yang bernama Masruq bin al-Ajda'. Beliau seorang tabi'in besar atau tabi'in tengah-tengah yang memiliki banyak guru dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Salah satu guru besar beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Masruq bin al-Ajda' mengatakan, ketika menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u, kata beliau, kafa bil mar'i ilman an yakhsyallah wa kafa bil mar'i jahlan an ya'jaba bi nafsi. Cukup seseorang bisa dikatakan berilmu kalau dia sudah takut terhadap Allah secara mutlak, enggak pilih-pilih kondisi, tetapi takut terhadap Allah walaupun dia berada di pedalaman sendirian, enggak ada yang lain. Tetapi cukup dikatakan seseorang bodoh ketika masih mengagumi diri dia sendiri. Dengan demikian, khasyatullah fi sirri wal alaniyah adalah merupakan ciri khusus bagi orang yang memiliki ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmunya dia bermanfaat, berarti menjadikan dia semakin takut terhadap Allah. Kalau orang semakin belajar, semakin mendapatkan ilmu, tapi enggak semakin takut, berarti ilmu yang dia dapatkan enggak bermanfaat. Atau mungkin justru nanti kebodohan terus-menerus yang dia dapatkan. Semakin menjadi kiai, misalkan semakin sembrono dalam berfatwa, enggak merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan berarti seluruh pertanyaan dijawab walaupun dengan ngaco, dengan ngawur, wah, ya alim al-allama, sama hati syekh dan seterusnya. Lah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu yang bermanfaat yang kita raih adalah yang bisa membuat kita selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan ini tidak bisa melihat kondisi. Apakah di saat kita dalam situasi ramai ataupun di saat kita dalam situasi sepi. Maka ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah, janganlah kita hidup di dalam dunia ini selalu aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memiliki rasa ketakutan sedikit pun. Sehingga seakan-akan dosa yang kita perbuat itu kita anggap sepele semua. Orang-orang yang selalu merasa aman di dalam kehidupan dunia, nanti Allah ganti. Di hari akhirat akan selalu takut karena mendapatkan siksaan Allah. Begitu juga orang-orang yang selalu khaufullah, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melihat kondisi, nanti Allah akan ganti di yaumul qiyamah untuk diberikan keamanan. Sehingga di sana nanti dia tidak merasa takut apapun. Dari sinilah kita ingat hadis kursi yang telah disahihkan oleh fadilatul syekh al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdin khawfaini wa la amanaini, faman khawfani fid dunya amintuhu fil akhirah wa man aminani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah. Demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, aku tidak akan memberikan dua rasa takut ataupun dua rasa aman kepada seorang hamba. Maka siapa saja di antara hambaku yang sudah takut di dalam dunia akan siksaku, nanti di yaumul qiyamah aku akan ganti keamanan baginya, rasa aman baginya. Kalau misalkan di dunia takut, nanti di yaumul qiyamah takut, berarti dua rasa takut, iya enggak? Allah berjanji, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan memberikan kepada seorang hamba dua rasa takut, dua rasa aman. Intinya seperti itu. Faman khafani fi hadhihi dunya amintuhu yaumal qiyamah. Kalau ada di antara hambaku selalu takut terhadapku di dalam kehidupan dunia ini, maka nanti aku ganti ketakutannya dengan keamanan, dengan rasa aman di yaumul qiyamah. Wa man aminani fi hadhihi dunya Adapun seorang hamba kalau merasa aman terus-menerus, tidak pernah merasa takut dari siksa di dalam kehidupan dunianya, akhaftuhu yaumul qiyamah, nanti di yaumul qiyamah aku berikan ketakutan terhadap dia, sehingga nanti dia mau minta tolong sama siapa. Kalau sudah merasa takut di yaumul qiyamah, kalau kita takut di dalam dunia, kita bisa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada saudara-saudara kita. Tetapi kalau misalkan ketakutan kita rasakan di yaumul qiyamah, udah, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri urusannya. Bapak kita gak bisa memberikan jaminan kepada kita. Wahai anakku, kamu takut ya? Tenang, ada ayah di sini. Jangan takut. Di yaumul qiyamah tidak demikian. Demikian juga sebaliknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah membagi rasa ketakutan dan rasa aman untuk kita masing-masing. Maka ikhwatal iman, azani wa azakumullah, dengan demikian kita harus selalu berusaha di dalam kehidupan dunia ini agar bisa meraih derajat ihsan. Dimanapun kita berada, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Al-Imam Samarqandi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, hendaklah seseorang untuk mewujudkan rasa takutnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan atau menyibukkan sekian banyak permasalahan berikut ini. Yang pertama, dia harus memperhatikan terhadap lesannya, sehingga nanti apa yang dia ucapkan jangan asal ceplos. Dia perhatikan terus-menerus ucapannya dia. Dengan itu nanti dia terbebas dari kedustaan, terbebas dari namimah adu domba. Tetapi orang yang tidak memperhatikan lesannya, dia tidak akan merasa takut, sehingga ngomong apa aja pokoknya bunyi. Akhirnya ucapannya dia bisa menerkam dia sendiri, memakan dia sendiri. Sebagaimana Tawus bin Kaisan pernah mengatakan, innama lisani sabuk in arsaltuhu khiftu an yakulani. Perumpamaan lidahku menurut saya adalah binatang buas, kata beliau. Kalau saya terlalu melepasnya, bisa jadi dia memakan diri saya sendiri, menghantam saya sendiri. Dengan demikian, ada benarnya ya pepatah yang mengatakan, mulutmu apa? Harimaumu. Tetapi tidak diartikan masalah pulsa atau yang lainnya ya. Mulutmu harimaumu adalah kita berkeyakinan apa yang kita ucapkan bagaikan binatang buas. Selalu hati-hati melepasnya. Jangan sampai asal lepas. Nanti bisa jadi dia kembali dan menerkam kita sendiri. Itu cara yang pertama, memperhatikan lesan kita. Kemudian cara yang kedua, seorang hamba bisa untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperhatikan keadaan perutnya. Artinya jangan asal masuk apa yang dia makan. Harus takut kepada Allah. Jangan-jangan makanan yang dia santap setiap hari adalah dari barang yang haram. Ya enggak? Terlebih-lebih zaman sekarang, untuk mencari penghasilan yang murni halal sangatlah sulit. Karena sekian banyak tersebarnya riba, sekian banyak tersebarnya penipuan, korupsi dan yang semisalnya. Maka kita harus memperhatikan keadaan tubuh kita. Kalau sekian banyak makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita menumbuhkan daging kita dengan bara api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita selalu waspada dan memperhatikan, kita akan menjadi takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, kata beliau, seorang hamba harus memperhatikan keadaan dua kakinya. Artinya, kemana kedua kakinya melangkah. Karena sekian banyak tempat-tempat jelek yang kita tuju, paling besar pendukungnya untuk mengarahkan ke situ adalah dua kaki kita, ya enggak? Nanti giliran kakinya buntung, dia enggak bisa apa-apa. Tapi giliran kakinya sehat, langsung ke sana dituju. Ke sana dituju. Enggak peduli tempat tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Maka kita juga harus selalu waspada. Kedua kaki kita melangkahnya kemana? Ingat, bumi yang kita pijak dengan langkahan kaki nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbicara, menyaksikan langkah-langkah kita. Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menceritakan seluruh kabarnya, seluruh kejadian-kejadiannya. Maka di hadapan Allah nanti kita tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa memungkiri, karena yang memberi kesaksian di hadapan Allah adalah bumi yang kita pijak. Kemudian perkara selanjutnya adalah dia harus memperhatikan hatinya. Dengan arti hatinya dia agar jangan sampai selalu memendam permusuhan, memendam kebencian, memendam rasa iri terhadap ikhwah. Nanti kalau misalkan hatinya dia memendam rasa-rasa seperti ini, dia akan tidak takut terhadap Allah. Karena nanti dari sifat iri ini langsung timbul perbuatan-perbuatan dia untuk menghancurkan saudaranya yang dia irikan di situ. Kalau bisa, teman saya ini akan saya bunuh. Kenapa kok dia menyaingi saya? Betul-betul sibuk hatinya dengan iri dengki, permusuhan dan kebencian. Akhirnya nanti dia tidak merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa perkara yang ditunjukkan oleh Imam As-Samarqandi rahimahullah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mewujudkan khaufullah fi sirri wal alaniyah. Kemudian perkara yang kedua yang dianggap oleh Rasulullah sebagai perkara besar menyelamatkan kehidupan kita. Setelah beliau bersabda, khaufullah atau khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Seseorang hendaklah selalu beristiqamah di dalam agamanya, fil faqri wal ghina, baik ketika dia fakir ataupun ketika dia kaya. Artinya, keistiqomahan dia dalam agama Islam janganlah dibangun di atas harta, sehingga kalau lagi kaya senang dia terus belajar taklim kesana kemari. Tapi kalau lagi miskin, lagi fakir, malah agama yang disalahkan. Gara-gara taklim sini ya, gara-gara saya ke sini sih ya, akhirnya rezeki saya sempit. Yang seharusnya ada proyek kesana, karena taklim gak ada lagi. Ikhwatal iman azani wa azakumullah, justru talabul ilm insya Allah akan mendapatkan rezeki. Insya Allah sebab yang paling mujarab, kata Rasulullah, untuk meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah kita hafal semuanya, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Cerita Anas bin Malik ketika ada dua orang sahabat, kana al-akhawani fi ahdi Rasulillah. Fa kana ahaduhuma yahtarif wal akharu ya'ti an-nabi. Ada dua orang sahabat kebiasaannya di zaman Rasulullah bergiliran. Ketika salah satunya kerja, satunya apa? Belajar. Akan tetapi giliran orang yang bekerja terus-menerus mengadu ke Rasul tentang saudaranya yang belajar terus-menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam menjawab kepada orang tersebut, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi rezeki kamu akan dimudahkan, akan diberikan oleh Allah karena perantara saudaramu ini yang lagi belajar, yang selalu datang di majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka keistiqomahan seorang muslim hendaklah jangan dibangun di atas duniawiyah, tetapi harus dibangun di atas ilmu agama. Dia akan selalu beristiqomah sekalipun dalam keadaan fakir. Dan pada hakikatnya seorang mukmin yang benar adalah demikian. Kalau dapat kekayaannya syukur, kalau dapat kefakiran ya berarti sabar, mungkin belum saatnya kita kaya. Selalu husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah hadis yang sudah kita hafal semuanya, riwayat Imam Muslim, melalui sahabat Nabi Suhaib bin Sinan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Sangat mengagumkan bagiku perkaranya orang yang beriman, semuanya baik. Kenapa? Karena kata beliau, seorang yang beriman di saat ditimpa kemudahan dia bersyukur, dan di saat ditimpa kesulitan dia bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan bisa diraih kecuali untuk orang-orang yang beriman. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah di sini. Perkara dua sebagai perkara besar yang insya Allah tabaraka wa ta'ala bisa menyelamatkan agama kita, hidup kita, adalah kalau kita bisa al-qasdu fil faqri wal ghina, selalu istiqomah di dalam agama dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Jadi sama sekali agama kita tidak dibangun di atas duniawiyah. Kemudian perkara tiga yang terakhir yang akan kita bahas sebagai sebab keselamatan hidup kita adalah kata Rasulullah, wal adlu fil ghadabi wal ridha. Wal adlu fil ghadabi wal ridha. Hendaklah seorang muslim bisa berlaku adil, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Artinya, di setiap keadaan dia selalu berbuat adil. Sekalipun di situasi dia lagi marah terhadap yang lain. Bukanlah sifat seorang mukmin berbuat adilnya itu di saat senang saja, di saat suka saja. Tetapi giliran dia marah, maka orang lain disalahkan, padahal orang lain tersebut benar. Ini maksud dari kalimat wal adlu fil ghadabi war ridha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan bagi kita melalui firman-Nya di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Hai sekalian orang yang beriman, jadilah kalian saksi-saksi bagi Allah yang menegakkan keadilan di muka bumi ini. Janganlah sekali-kali membawakan amarah kalian terhadap suatu kaum untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena lebih mendekatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk selalu adil pada posisi apapun. Apakah di saat kita lagi mensukai orang lain ataupun di saat kita lagi membenci orang lain. bukanlah sifat muslim sejati. Ketika ada orang lain yang dia benci membawa kebenaran, disalahkan. Alasannya apa? Ya karena dia bukan golongan kita. Maka seluruh apa yang dia bawa salah pasti. Giliran temannya sendiri yang dia cintai, yang dia sukai, ketika itu membawa kesalahan, dibenarkan, dibela-bela. Loh kenapa? Karena dia masih aliran kita. Dia masih golongan kita. Ainal insaf wal adl? Mana insaf dan keadilannya ketika itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil? Sekalipun untuk diri-diri kita dan keluarga kita. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sikap adil di hadapan rakyatnya? Beliau pernah mengatakan, kalaulah salah seorang di antara kalian melihat Fatimah putri kesayanganku mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya. Bukan berarti ketika Fatimah binti Muhammad misalkan mencuri, Rasul mengatakan itu kan anak saya, ya bisa dimaafkan lah. Nah, sehingga hukum had pemotongan tangan gak ada. Tetapi giliran orang lain yang baru mencuri sendal, langsung dihukum. Zaman sekarang misalkan ya, banyak sekali mencuri sendal langsung masuk penjara sekian banyak bulan. Tetapi mencuri banyak uang, korupsi masih aja dipertahankan, dibela-bela. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Pentingnya keadilan buat kita. Artinya kita harus selalu berlaku adil di hadapan siapapun, bahkan di hadapan orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita meyakini bahwa langkah-langkah mereka selalu menghancurkan kaum muslimin, karena mereka tidak akan suka sampai kita mengikuti alirannya mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita meyakini seperti itu. Akan tetapi kita berlaku adil. Artinya di saat mereka membawakan kebenaran, jangan sampai kita salahkan. Misalkan bukti konkretnya untuk mendekatkan pemahaman. Kita benci sampai saat sekarang ini sekian banyak ahlul bidah dari kalangan jamaah tabligh ataupun yang lain-lainnya. Tetapi bukan berarti di saat mereka mengucapkan suatu kebenaran kita katakan karena yang mengucapkan mereka itu salah. Kan gak demikian. Akhirnya di suatu masjid ada jamaah tabligh misalkan. Sholat duhurnya 4 rakaat. Nah, ini kan 4 rakaat. Saya mau nambah hari ini 5 rakaat. Kenapa? Karena 4 rakaat dilakukan oleh jamaah tabligh. Lah. Kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah oleh kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan kepada siapapun. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mencontohkan dalam hadis yang lain bukti insaf dan adilnya ketika Abu Hurairah melaporkan di hadapan beliau tentang ajaran setan pembacaan ayat kursi di setiap malam bisa melindungi seorang hamba. Kemudian Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal ini dia benar walaupun kenyataannya dia sering dusta. Maka Rasul tidak mengatakan kepada Abu Hurairah, jangan percaya kamu itu kan ucapan setan. Jangan percaya, udah buang aja ajaran pembacaan ayat kursi di setiap malam. Lah, tetapi Rasul mengatakan, ambil shadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal ini dia benar. Walaupun setiap harinya dia selalu berusaha menyesatkan orang muslim. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Itulah perkara-perkara besar yang digaris besarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang dua arah yang berlawanan yang ada di dalam dunia ini. Maka semuanya terserah kita. Kita mau memilih jalan yang mana. Tetapi ingat, seluruh tindak tanduk kita dalam memilih jalan tersebut ada pertanggungjawabannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekilas bahwa Rasulullah bersabda, salatu muhlikatin wa salatu munjiat. Wa amma salatu muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Wa amma salatu munjiat khasyatullah fi sirri wal alaniyah. والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا. Tiga hal yang membinasakan dan tiga hal yang menyelamatkan kalian. Adapun tiga hal yang membinasakan adalah kebakhilan yang selalu ditaati, hawa nafsu yang selalu diikuti, dan kegaguman seseorang terhadap dirinya. Adapun tiga hal yang menyelamatkan kalian, ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala di situasi sepi maupun situasi terang-terangan, dan beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir ataupun kaya, serta yang terakhir keadilan yang harus ditegakkan, apakah di saat kita murka atau ridha terhadap orang lain. Allahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya pribadi sampaikan. Sekiranya hal ini bisa bermanfaat buat diri pribadi saya dan juga jamaah di masjid yang mulia ini, waktu yang selebihnya kita bisa gunakan sedikit untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, bisa ditulis melalui kertas ya. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Yang pertama, jika kita bertemu tetangga atau teman kerja yang kafir, bolehkah kita menyapa terlebih dahulu? Menyapa dengan sapaan salam, yaitu lafaz assalamualaikum, tidak boleh. Karena ini khusus untuk orang-orang muslim. Walaupun di saat mereka menyapa kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tetapi untuk mendahului sapaan salam kepada mereka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan sapaan, misalkan permisi karena mereka lagi duduk, atau gimana kabar kamu, dan yang semisalnya, insyaallah tabaraka wa ta'ala tidak ada larangan hukum asalnya, sebatas yang saya tahu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, seorang muslim mempunyai bapak yang masih kafir. Jika bapak ini datang memberi uang dan makanan, bolehkah diambil? Dalam hal ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala diperbolehkan untuk anak tersebut untuk mengambil dan memakan apa yang diberi bapaknya. Kecuali di saat sebelumnya dia sudah melihat dengan mata kepalanya bahwa apa yang diberi kepada dia adalah dari barang yang haram. Maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tidak mengetahui, hanya semata-mata beralasan ayah saya masih kafir, maka Rasulullah pun bertransaksi jual beli bersama orang kafir, menerima uang mereka. Insyaallah tabaraka wa ta'ala ini enggak ada larangan, fima a'lam, sebatas yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan bisa mencelakakan seorang hamba. Bagaimana kalau ada yang su'udzon dan salah paham dengan kita, lalu ia mencaci maki diri kita? Apa adab seorang muslim menghadapi hal ini? menghadapi orang yang semacam ini, jangan kita balas dengan caci makian berikutnya. Karena tidak selamanya kejelekan kita hantam dengan kejelekan. Justru salah satu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah fi ma a'lam yang saya ketahui adalah raddul batil bil haq. Kalau mau membalas kebatilan dengan al-haq. Waraddul bid'ah bis sunnah. Kalau mau membalas bid'ah adalah dengan diterangkan sunnah Rasulullah. Maka kita sabari orang tersebut, kita doakan mudah-mudahan apa yang dia sangka dari su'uban tersebut adalah perkara yang sebentar lagi dia ketahui sebenarnya, kebenarannya. Ingat, jangan sampai kita membalas dengan caci makian balik. Akhirnya nanti ada orang yang menzinai istri kita, kita balas zinai istri dia. Wah, ini konyol dong ya. Namanya kejelekan dibalas dengan kejelekan berikutnya. Bagaikan ahlul bidah qadariyah dibantah dengan pemikiran jabariyah. Akhirnya semakin timbul kebid'ahan berikutnya. Demikian juga di saat ada orang yang su'udzon kepada kita, kita balas su'udzon lagi. Agar adillah satu-satu. Ya kan su'udzon sama saya. Ayo kita su'udzon lagi aja. Akhirnya kan skornya satu-satu. Ya kalau tinju, pertandingan, ya mungkin satu-satu. Tapi kan kita enggak seperti itu. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon izin untuk bertanya. Ya, saya izinkan insya Allah. Insya Allah saya izinkan. Diizinkan gak? Mbak, izinkan ya. Ini tulisannya mohon izin sih. Apa hukumnya mengikuti pemilihan umum presiden? Dalam hal ini, yang saya ketahui, hukum asalnya gak boleh ya. Karena bagaimanapun pemilihan presiden zaman-zaman sekarang ini masih memakai aturan demokrasi. Dan kita tahu sendiri penyimpangan yang sangat banyak dalam hukum demokrasi. Misalkan salah satunya dalam demokrasi kan menyamakan antara suara orang kafir dan orang muslim. Nggak bisa ada demokrasi baru kalau yang muslim nyoblos satu dianggap dua suara, tapi orang kafir satu dianggap satu suara atau setengah, tidak. Selalu disamakan antara muslim dan kafir. Padahal Allah membedakan. Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon la yastawun. Apakah sama orang yang mukmin dan orang yang tidak mukmin? La yastawun, tidak sama. Laki perempuan juga disamakan. Padahal Allah berfirman, laisa dzakaru wal unsa. Alhasil, sekian banyak para ulama menulis tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada hukum demokrasi. Sehingga dari sini, guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, kalau kita tinjau kitab-kitab beliau dan juga ceramah-ceramah beliau, beliau lebih cenderung gak memilih. Artinya gak ikut-ikutan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan, apabila di hadapan kita beberapa pemilihan atau beberapa pemimpin sudah diketahui ini yang paling baik, maka janganlah kita tinggalkan untuk memilih. Khawatirnya nanti kalau kita semuanya seperti itu, nanti yang terpilih adalah yang jelek. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau enggak salah, seperti sama hati Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas. Demikian juga Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tetapi Syekh Mukbil pernah ditanya dalam markasnya beliau, Syekh gimana? Engkau mengharamkan pemilu secara mutlak, sementara kedua imam besar zaman kita bisa memerinci gitu. Kata Syekh, ya istihadnya beliau berdua. Kalau saya tetap berkeyakinan seperti ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang siapa yang memilih nih banyak ya? Ini banyaknya Prabowo atau siapa ini? Apa Jokowi? Tapi kalau Bang Haji udah gugur ya. Saya dengarnya dari teman udah ngikut ke Prabowo ya. Bagaimana dengan calon istri kita yang kurang solehah? Apa kita harus mencari yang lain? Wah. Memang kita sudah soleh atau gimana? Sehingga melihat istri kita kurang solehah, cari yang lain. Nanti istri kita ngomong lagi, suami saya kurang soleh, cari yang lain aja deh. Akhirnya repot dong ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita untuk selalu sabar terhadap ketidaksolehannya mereka. Maka Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci kejelekan yang ada pada diri mereka, nanti Allah jadikan berikutnya adalah kebaikan bagi kamu. Kemudian kan ada tahapan-tahapannya. Mensikapi istri kita yang lagi kurang soleh, ya. Di dalam surat An-Nisa menjelaskan wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Orang-orang yang kalian takutkan dari istri kalian penyimpangannya, maka berikanlah mau'idhah kepada mereka. Artinya berikanlah nasihat. Nah, kita melihat penyimpangan istri enggak diberi nasihat, malah pengennya ambisinya cari yang lain. Kan repot berarti ya. Allah memberikan tahapan pertama, fa'idhuhunna, berikan mau'idhah. Berikan nasihat terlebih dahulu. Kalau kita enggak bisa kasih nasihat, kita antar ke majlis-majlis taklim, ya enggak? Mudah-mudahan dengan itu akan lebih baik. Kalau enggak bisa hadir di majlis taklim karena malu, kita kasih kaset-kaset pengajian, buku-buku terjemahan dan seterusnya masih banyak. Itu salah satu bentuk pemberian mau'idhah dari kita. Sudah berlangsungnya pemberian mau'idhah bertahun-tahun lamanya kita sabarin, ternyata enggak bisa berubah. Maka wahjuruhunna, kita bisa apa? Menghajar mereka, memboikot mereka. Artinya kita pisah ranjang terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah dilakukan seperti itu, masih tetap saja wadribuhunna, kita pakai tahapan yang ketiga, sekali-kali pukul istri kita dengan pukulan didik. Jangan sampai dengan pukulan nafsu kita akhirnya sampai membekas ya. Ini gak boleh. Kata Ibnu Abbas, pukulannya adalah yang tidak memberkas. Pukulan mendidik agar mereka bisa takut terhadap kita. Nah, nanti kalau misalkan sudah ata'nakum, kata Allah, mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, kamu jangan cari celah-celah yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain. Akhirnya dibongkar kesalahannya, kamu pernah kayak gini, walaupun sekarang kamu udah taat, tapi dulu kamu pernah kayak gini. Akhirnya susah, dia juga nanti akan menuntut kesalahan kita, ya enggak? Kan enggak ada yang sempurna, baik kita ataupun dia. Rasul saja para istrinya kadang-kadang apa? Kadang-kadang seperti itu. Terlalu cemburu, piring dipecahkan. Wah, nah gitu. Tetapi beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling baik berlaku terhadap istrinya daripada kalian. Ini menunjukkan ikhwatal iman, azani wa azakumullah, janganlah, jangan cari yang lain dulu. Artinya dengan alasan seperti ini. Alasan kok ini istri saya ngeyel, saya mau cari yang lain lah. Nanti dulu aja sabari. Sekarang kita hitung aja pernikahan kita berapa tahun ya. Di masa jahiliyah kita sama istri berapa tahun? Kita baru kenal sunnah 1 tahun. Nah, luka yang dari dulu kita bina dari mulai pacaran sampai nikah misalkan 15 tahun. Baru kenal sunnah 1 tahun 2 tahun. 2 tahun mau mengimbangi 15 tahun kan sulit, ya enggak? Berarti kita harus lebih sabar dulu. Jangan cari yang lain. Walaupun hukum asalnya mencari yang lain pun boleh ya. Tapi lihat alasannya gimana. Alasannya nafsu. Wah, ini kayaknya kurang benar, kurang beres ini. Kurang bergengsi ini. Langsung cari yang bergengsi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya makan 1 piring dan minum 1 gelas bersama orang Nasrani? Enggak boleh. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun, niscaya meskipun dosa kita seluas lautan akan diampuni. Tapi bukankah dosa itu hakikatnya syirik kecil? Tidak semua dosa syirik kecil ya. Syirik kecil ada lagi. Masalah kabar gembira bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah, sama sekali bukan berarti nanti kita merasa bebas dari dosa-dosa yang lain. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu tidak mengizinkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk memberitahukan kabar gembira bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Karena khawatirnya yang menerima kabar ini tauhidnya belum kuat, akidahnya belum mapan. Akhirnya akan menyandarkan diri. Yang penting enggak syirik, yang penting enggak menyekutukan Allah. Akhirnya dia berbuat zina, mencuri dan yang lainnya. Segala macam kemaksiatan sedikit demi sedikit akan mengurangi iman kita. Akhirnya nanti bisa jadi kita akan hilang keimanannya. Sekarang nih orang yang bertauhid terus menerus, tapi dosanya terus menerus, dosa selain syirik loh. Nanti kan lama kelamaan mungkin dia akan menghalalkan dosa ini. Nah kalau sudah menghalalkan dosa yang diharamkan oleh Allah, berarti ini kekufuran, ya enggak? Maka seluruh amal baiknya gugur dengan kekufurannya dia. Oleh sebab ini, kita jadikan dosa ini sekalipun selain syirik adalah perkara yang sangat besar. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Waktu yang selebihnya kita gunakan untuk persiapan menjalankan sholat duhur. Kita akhiri sampai di sini. Saya pribadi mohon maaf atas kekurangan dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.